بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مؤكدة. قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. وعيد أنجمن وببال فتاة وشدة عذاب dan azab yang keras. Ada juga yang mengatakan wail itu apa? Neraka. Salah satu nama neraka, neraka wail. Bagi orang-orang yang humazah, lumazah. Qala likulli humazatin lumazah, likulli humazatin alladhi yahmizun nasa bifi'lih. Ini hamz itu menghinakan manusia dengan perbuatannya. Wayalmizuhum biqawli. Dan yalmiz dengan ucapannya, melecehkan mereka dengan ucapannya. Nah, ada yang juga sama seperti yani yahmiz yang suka mencacati orang lain dengan perkataannya. Yalmiz juga tapi ada tindakan atau dalam bentuk mungkin mimik mukanya, raut mukanya ataupun caranya bersikap. Qala fal hammaz, maka orang-orang yang dikatakan hammaz seperti dalam surat Nun wal qalam yawma yasturun, yani alladhi ya'ibun nasa wa yat'anu alaihim, yang suka mencacati orang lain dan mengecam orang lain. Bil isyarah wal fi'l, dengan isyarat dan dengan fi'l. Wal-lammaz alladhi yu'ibuhum biqawlih, yang lammaz yang mencacati mereka dengan perkataan, menghina mereka dengan perkataan. Wa min sifati hadzal hammaz al-lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mal wa ta'dirihi wal ghibtah bihi. Di antara sifat orang yang suka hammaz dan lammaz, menghina orang lain baik itu dengan ucapan maupun dengan tindakannya, merendahkan orang lain, menganggap orang lain apa, penuh dengan kekurangan, mencacat, mengecam, mencela mereka dengan ucapan dan perbuatan, yaitu la hamma lahu, tidak ada himmahnya, tidak ada tekadnya, tidak ada cita-citanya selain mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Wal ghibtah bihi, dan merasa senang dengan harta tersebut. Saingannya, keinginannya itu hanya tertuju pada harta. Walaysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turqil khairat. Tidak ada keinginannya untuk membelanjakan, tidak ada rasa ini cenderungnya untuk membelanjakan harta itu pada jalan-jalan kebaikan. Tidak ada keinginan untuk berinfak, bersedekah, ataupun membantu saudara yang kesusahan, ataupun membantu jalan-jalan kebaikan yang lainnya, untuk mahad, untuk masjid, untuk dakwah, ataupun untuk umum sekalipun, misalnya kepentingan yani masyarakat bersama misalnya. Wasilatul arham wa nahwu dzalik, tidak pula ada keinginan untuk membelanjakan harta itu untuk demi mengikat atau menghubungkan tali kasih sayang, menyambung tali kekeluargaan atau yang sejenis itu, apalagi hal-hal yang besar, apalagi hal-hal yang besar, zakat. Qala yahsabu bijahlihi, orang yang hammas dan lammas ini mengira, dan perkiraan serta dugaan itu adalah berdasarkan kejahilannya. Dan ini sifat asal manusia. Dan di atas tadi juga didorong oleh kezalimannya. annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal abad di dunia, bahwa hartanya itu akan membuatnya panjang umur, merasa dirinya menjadi hidup dengan banyaknya harta, dengan ini bertumpuknya harta yang dia usahakan dan dia simpan. Falaitu falidhalika kana kadzuhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Oleh karena itu kesusah ataupun yang kesusah payahnya dia, kemudian usaha yang dia lakukan semuanya tidak lain adalah untuk menumbuh kembangkan, memperbanyak hartanya. Alladhi yadhunnu annahu yunmi umrahu, yang dia kira dengan harta tersebut umurnya pun bertambah, umurnya bertambah. Walam yadri, sama sekali dia tidak tahu, annal bukhla, bahwa kebahagiaan pikiran itu yaksiful a'mar, memotong, mengurangi umur. Wa yakhribud diyar, justru membuat negeri, rumah-rumah itu menjadi hancur. Nah, negeri-negeri menjadi hancur. Bahkan orang yang punya sifat satu ini, kekikiran, jadi pemimpin, tidak lain jadi pemuka, sayyid bagi kaumnya, sayyid bagi masyarakatnya. Qala wa anna al-birra yazidu fil umr, dan dia tidak tahu bahwa kebaikan itu justru menambah umur. Nambah umur, inna berkahnya atau usianya di, jadi senasa bertambah. Ini waktu yang dia gunakan, kesempatan yang dia miliki, waktu luang yang ada. Nah, ketika dia berada di atas ketaatan, maka itu terasa bermanfaat sekali, walaupun itu sedikit. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan, hal-hal yang seperti ini kita persiapkan untuk memperbanyak, untuk apa namanya, saya mengingini di bulan Ramadan kita menjadi terbiasa waktu yang ini 12 jam siang harinya kita gunakan untuk bermanfaat dan penuh dengan berkah kebaikan, sehingga tidak terasa kita bukan lagi menunggu untuk saatnya berbuka, bukan menunggunya ini berakhirnya Ramadan, tapi justru menunggu waktu kapan lagi untuk mengerjakan kebaikan. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, kalla layunbadanna ay layutrahanna, sekali-kali bukan demikian, kelak dia pasti akan dilemparkan, yutrah fil humat hutamah, di dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apakah hutamah itu? Ini bentuk ta'zimun laha wa tahwilun li sya'niha, ini sering kita lewati, bagaimana Allah membuat perkara ini menjadi besar, suatu yang menjadi dahsyat untuk menumbuhkan rasa takut kita, ngeri terhadap yang namanya neraka ataupun urusan akhirat yang bukan main-main. Summa fasaraha biqaulih, kemudian Allah terangkan tentang hukuman itu dengan firman-Nya, narullahil muqadah, itu adalah api Allah yang bernyala-nyala, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang kayu bakarnya untuk menyalakan api tersebut, untuk membuat dia tetap nyala, adalah batu dan manusia. Kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Allati min syiddatiha, yang saking panasnya dan dahsyatnya panas neraka tersebut, tatali'u 'alal afidah ay tanfud min al-ajsad ila al-qulub, menembus dalam jantung-jantung manusia, saking kuatnya, saking dahsyatnya panas tersebut. Wa ma hadzal hararah al-balighah hum mahbusuna fiha, dalam keadaan panas yang seperti itu dahsyatnya, manusia-manusia ini terkurung di dalam penjara neraka tersebut. Qad ayyisu min al-khuruj minha, dan mereka ini putus asa untuk bisa keluar dari dalam neraka tersebut. Terkunci, dijaga oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat yang ghilazun syidad, yang sangat kasar dan juga sangat kaku, bengis terhadap orang-orang yang penghuni-penghuni neraka tersebut. Qala wa lihadza qala, kemudian oleh karena itu Allah berkata, berfirman dalam ayat berikutnya, innaha 'alaihim mu'sadah ay mughlaqah, sungguhnya neraka itu terkunci atas mereka, mereka tidak bisa keluar. Ulama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka memanjat ingin keluar, dilemparkan kembali ke dalam neraka tersebut, berulang-ulang la yuqta alaihim fayamutu, tidak mereka diselesaikan urusannya sampai mereka mati. Mereka minta mati pun tidak bisa mati lagi. Nah, dalam keadaan sudah hancur kulitnya, sudah hancur daging tubuhnya, kemudian mereka digantikan dengan kulit-kulit yang baru. Nah, setiap kali menyusut nyala neraka tersebut, Allah tambah neraka ini nyalanya, Allah tambah kobarannya, sehingga semakin dahsyat, semakin mereka menderita merasakan azabnya. Qala fi amad min khalfil abwab, di dalam tiang-tiang, min khalfil abwab, di balik-balik pintu-pintu neraka tersebut, mumaddadah, yang terjulur, li'alla yakhruji minha, yani pintu itu tertutup oleh nar, dikunci oleh, yani ditahan oleh tiang-tiang yang terjulur di dalam neraka supaya mereka tidak bisa keluar di dalamnya dan tidak terbuka pintu tersebut. Nah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu biha. Setiap kali mereka ingin keluar, mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan ini untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, musyrik, yang mereka menjadi yang kekal di dalamnya. Adapun untuk orang-orang yang beriman, seperti dalam hadis disebutkan, mereka akan dikeluarkan oleh Allah walaupun dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi masih ada keimanannya, mereka akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannah. Qala rahimahullah, na'udzubillah min dzalik wa nas'aluhu al-'afwa wal 'afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian dan kita mohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah dari neraka tersebut. Persiapan buat kita untuk memperbaiki diri. Ayat-ayat yang pendek-pendek ini mengajarkan, ini membawa kita kepada untuk semakin beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, bahwa hari kemudian itu adalah sebuah kepastian. Ini membuat kita harus semakin semangat mestinya menambah kebaikan, semakin semangat untuk menahan diri dari kejelekan, dan semakin ini berusaha untuk kita yakni mempersiapkan diri untuk datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wa lahu nabiy. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta.